Dan sambila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam, kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku, dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku. Semampamu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala, caci maki saja diriku. Bila itu bisa mampamu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja di cimaki saja diriku. Bila itu bisa mampamu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala, lupakanlah saja diriku. Bila itu bisa mampamu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala, caci maki saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti